kami santri Nusantara. Ayo mondo, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional, gerakan nasional, ayo mondo, pesantrenku keren, jadi semboyan kami menjunjung tinggi ilmu akhlak karima, janganlah menjadi santri Nusantara. Oh, ayo mondo, ayo mondo, tantangkan bahwa kami santri Nusantara. Bahwa kami santri Nusantara.